Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah kita kembali malam hari ini diberikan kemudahan, diberikan hidayah dan taufik untuk kita kembali mengkaji, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca sebagian apa yang menjadi turas ulama, peninggalan berharga dari kalangan para ulama, berupa al-kutub al-ilmiyah, kitab-kitab yang berisi ilmu. Di antaranya adalah kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kumpulan hadis-hadis Rasul alaihi wasallam tentang As-Sama'il Al-Muhammadiyah, kepribadian sifat karakter Rasul alaihi salatu wasallam serta perilaku keseharian Rasul alaihi salatu wasalam, yang mana kita sebagai umatnya sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk pertama mengimani beliau sebagai hamba Allah satu sisi, sisi yang lain beliau adalah Rasul Allah, bahkan menjadi ikrar dari syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sebagai hamba Allah, maka tugas beliau adalah menghamba, beribadah kepada Allah, bukan untuk diibadahi. Beliau sebagai hamba Allah tidak memiliki sifat rububiyah, uluhiyah. Beliau sebagai hamba Allah adalah makhluk yang tugasnya adalah beribadah. Maka sebagian orang terjatuh pada hulu berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama hanya mengklaim sebagai kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, menghormati Rasul alaihi salatu wassalam, mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, tapi terjatuh pada hulu. Nah, yang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam larang perbuatan hulu. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian hulu dalam agama kalian, yaitu sampai pada tingkat memuji Rasul alaihi wasallam dan mendudukkan Rasul alaihi salatu wasallam berlebih-lebihan, melebihi kapasitas beliau sebagai hamba Allah dan sebagai Rasul Allah. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Kahfi di antaranya, kul, katakanlah wahai Nabi, innama ana basarum mislukum, tidak lain aku adalah manusia seperti kalian. Artinya, aku adalah makhluk, aku adalah tugasnya beribadah. Aku bukan memiliki sifat uluhiyah untuk diibadahi, untuk dipertuhankan, untuk dimintai berupa doa-doa, bukanlah beliau memiliki kekuasaan terhadap alam semesta, bukanlah beliau memiliki perbendaharaan ilmu gaib yang ada di sisi Allah. Nah, itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Beliau adalah basyarum mislu. Bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Kepada Rasul alaihi salatu wasalam diberi wahyu, diangkat menjadi nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Yang di sisi itu kita harus mencintai beliau. Harus memuliakan beliau. Bahkan mentaati, mengikuti beliau alaihi salatu wasalam. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'nillah, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Bahkan kita tidak sempurna iman kita, kata Rasulullah SAW, hatta akuna ahabba ilaih. Nah, hingga aku dicintai oleh kalian, miwalidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, melebihi dari cintanya kalian kepada orang tua kalian, cintanya kalian kepada anak kalian, bahkan seluruh manusia. Rasul alaihi wasallam adalah orang yang paling kita cintai melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Nah, dan yang paling pokok adalah untuk kita mengikuti beliau, mentaati beliau alaihi salatu wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka, kalau kalian membuktikan sebagai orang-orang yang mengikuti Rasul, ittiba'ur Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala mencintai kalian dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Ini ikhwani fillah azani Allah. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Di antara wahyu, dan itu adalah menjadi risalah setiap rasul alaihi salatu wasalam, yang paling pokok, paling mendasar misinya adalah menyampaikan tauhid. Naam. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tidak lain adalah ilah kalian, sesembahan kalian adalah ilahu wahid, ilah yang satu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Maka Rasul alaihi wasallam di antara ajakannya sebagai rasul kepada umat ini yang mengajak kepada kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan adalah kata beliau, nam, siapa yang ingin bertemu Rabb-nya, falyakmal amalan soliha, hendaknya dia beramal amalan yang soleh. Nah, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu pun yang selain Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh. Naam. Ya, ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, begitu juga Al-Imam Sa'di, ahli tafsir yang lainnya. Amalan yang mesru, yang disyariatkan, muwafaqah bisyariatillah, yang cocok sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak lain adalah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Majabi Rasul alaihi salatu wassalam. Ini adalah ittiba berarti. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan jangan dia menyekutukan Allah, beribadah dengan Allah. Nah, dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menyekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah kepada Allah, andanya ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadani ruknani, inilah dua rukun yang harus dipenuhi untuk amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diserukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Keselamatan itu ketika ada pada melaksanakan agama ini dengan ittiba dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua-duanya tidak akan mungkin terrealisir, terwujud kecuali harus berilmu. Harus berilmu. Ittiba'ur Rasul tidak mungkin bisa terwujud, terrealisir kalau kita tidak berilmu. Bagaimana ibadahnya Rasul alaihi salatu wassalam? Apa yang menjadi tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam? Bagaimana beliau menjalankan agama Allah ini, syariat Allah Subhanahu wa taala? Amanah yang wajib, mana yang sunnah? Ikhwan fil din zani Allah, itu harus dibimbing dengan ilmu ittiba sehingga bisa ittiba'ur Rasul. Begitu juga ikhlas. Sehingga ketika seseorang terjatuh pada ghulu, berlebih-lebihan dalam menyanjung Rasul alaihi salatu wassalam, diingatkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam sebenarnya datang dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "La tutruni kama ataratin Nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Faqulu Abdullah wa Rasul." Janganlah kalian berlebih-lebihan menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan menyanjung Isa ibnu Maryam. Jangan sampai seperti orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa ibnu Maryam sehingga dikatakan ibnullah, anak Allah, atau bahkan ilah, Tuhan. Ikhwan fillah jazani Allah, ini berlebih-lebihan memberikan sifat uluhiyah kepada abdun. Karena Isa pun juga abdun, Abdullah. Ini jangan sampai kita semisal ini bersikap berlebih-lebihan menyanjung Rasul alaihi salatu wassalam. Ini perbuatan itrok. La tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan menyanjung diriku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun, tidak lain. Aku ini adalah hamba. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Maka ucapkan oleh kalian, diriku sebagai hamba Allah dan Rasul Allah. Hamba Allah bukan untuk diibadahi, karena beliau pun adalah tugasnya beribadah. Rasulullah, Rasul Allah adalah untuk kita muliakan, untuk kita cintai, untuk kita taati, untuk kita ikuti. Jangan kita musuhi, jangan kita hinakan. Sebagaimana orang-orang Yahudi sebaliknya. Memusuhi, merendahkan, menghinakan Isa ibn Maryam. Dikatakan sebagai anak zina. Na'udzubillah. Maka umat Islam adalah wasaton. Bainat tarfain. Tengah-tengah antara dua sisi yang satunya berlebih-lebihan, satunya ini bersikap kurang ajar. Maka umat Islam tetap mendudukkan beliau alaihi salatu wassalam adalah Abdullah wa Rasul. Begitu juga Isa, Abdullah wa Rasul. Ini ikhwan fil din jazani Allah iyyakum, pentingnya kita yakni mengetahui hal-hal yang datang menjadi tuntunan dari Rasul alaihi salatu wassalam, tak terkecuali adalah apa yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitab beliau, yakni Sama'il Muhammadiyah, Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang akan menjadi kajian kita, ikhwan fillah jazani Allah, setelah kita selesai membahas tentang apa yang menjadi ucapan Rasul alaihi salatu wassalam sebelum dan setelah makan. Bab selanjutnya adalah bab yang ke-29, Bab ma ja'a fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni periuk Rasul alaihi salatu wasallam. Al-qadah jamaknya adalah akdah. Yang dimaksudkan di sini periuk adalah ma yusrabu fihi, yang digunakan untuk minum. Berarti kalau bahasa kita cangkir atau gelas. Cangkir atau gelasnya Rasul alaihi salatu wassalam. Al-muradu bayanul wi'a alladhi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrabu fihi asy-syarab minal ma' wan nabid wal 'asal wal laban wa ghairi dzalik. Yang dimaksudkan di sini adalah menjelaskan wi'a, tempat minum Rasul alaihi salatu wassalam, yang beliau gunakan minum badannya, baik itu air atau nabid, rendaman kurma. Nabid ini biji kurma. Nam, masukkan ke air yang ada dalam gelas. Nam, ditunggu semalam. Nam, sore ini kita masukkan, diminum besok. Nah, jadinya sirup kurma. Nah, zen. Ya. Masya Allah. Itu nabid. Nah, kalau nabid yang terlarang, itu adalah perasan anggur yang sudah mengalami fermentasi. Itu yang memabukkan. Nah, itu nabid yang terlarang. Dan adapun minuman Rasul yang disebut nabid di sini adalah yakni kurma yang direndam. Nah. Wal asal begitu juga madu, wal laban dan susu dan lain sebagainya. Nah. Beliau menyebutkan dua hadis di sini. Pertama, qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi haddatsana Husain ibnu Aswad Al-Baghdadi qala haddatsana Amr ibn Muhammad qala haddatsana Isa ibn Tahman an Thabit qala akhraja ilaina Anas ibn Malik qadaha khashabin walidun mudabbaban bihadid faqala ya Thabit hadha qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas ibn Malik, dari Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah mengeluarkan kepada kami Anas bin Malik qadaha khasabin, gelas atau cangkir khasab dari kayu terbuatnya, ghalidon tebal, mudabbaban bihadid, dilapisi dengan besi. Faqala, maka Anas bin Malik mengatakan, ya Thabit, hada qadahu Rasulillah SAW. Wahai Thabit, inilah gelasnya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, pada sanad hadis ini terdapat Husain ibn al-Aswad al-Baghdadi. Beliau dihukumi soduk yuhti'u kasiron. Kalau soduk hadisnya hasan. Tapi kalau yuhti ukasiron, ada tambahan yuhti ukasiron, maka peluang besar adalah hadis do'if. Nah, tapi do'ifnya laisa bisadid. Kemudian juga ada riwayat Isa bin Tohman dihukumi soduk. Isa bin Tohman soduk, ini termasuk rawinya Imam Bukhari. Sebutkan Imam Bukhari meriwayatkan hadis Tohman. Nah, Isa bin Tohman di sahih beliau. 6. An Asim al-Ahwal qala ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik. Diriwayat Imam Bukhari dengan lafaz ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik. Aku melihat gelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Anas bin Malik. Wa kana qad insada'a fasal salatu bi fiddah. Qala wa huwa qadahun jayyidun aridun min nuddar. Faqala Anas, laqad saqaitu Rasulullah SAW fi hadzal qadahi aktsar min kadza wa kadza. 6. Aku melihat gelas Nabi SAW di sisi Anas bin Malik, kata Asim al-Ahwal. Dan gelas tersebut, 6, ada rantai atau pengikatnya berupa fiddah, perak. 6, pengikatnya. Wa huwa qadahun jayyid, gelas yang bagus, aridun min nudor, yang dibuat dari nudor. Kemudian kata Anas bin Malik, aku telah membeli minum Rasul alaihi salatu wasalam dengan gelas ini sekian kali. Nah, artinya sering kali. Demikian riwayat Imam Bukhari juga dari jalur Isa bin Tahman. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, artinya hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, kalaulah ada sisi kelemahan karena sahabat yakni rawi Husain bin Aswad Al-Baghdadi shadduq yuhti'u katsiran, maka ada sahih yang kuat dari hadis yang sahih. Nah, sehingga hadisnya setidaknya naik yartaki bil hasan ilal hasan, naik kepada hadis hasan li ghairi, hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi ini tadi. Adapun riwayat Imam Bukhari hadisnya sahih. Nah, ini hadis yang menyebutkan tentang gelasnya Rasul alaihi salatu wasalam, di sini bahannya dari yakni khasab, kayu aja, cuman dilapisin yakni besi. Nah, lapisin besi artinya macam plat gitu ya, plat tipis dari besi. Nah, hadis yang satunya, qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala amba'ana Amr ibn Asim, qala amba'ana Hammad ibn Salamah, qala amba'ana Humayd wa Sabit an Anas, qala laqad saqaitu Rasulullah sallam bihadzal qadahi syaraba kullah al-ma' wan nabidh wal 'asala wal laban. Hadis ahrajau Muslim. Dari hadis Sabit juga, berarti juga menguatkan hadis sebelumnya, hanya saja ini riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. 6. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, sungguh aku telah memberikan minum kepada Rasul alaihi salatu wasalam dengan gelas ini, minuman semuanya untuk Rasul alaihi salatu wasalam, alma, baik minuman air biasa, wan nabid, nabid. Nah, nabid diartikan di sini maun yun badu fi rutab awil inab au nahwihima fil lail fayatahallalu fil ma ila sabah fayusbihu ta'mal ma halwa. Nah, fihi madzaku rutab awil inab. Nabid adalah air yang ditaruh di gelas kemudian dimasukkan kepadanya rutab. Nah, biasanya kurma basah itu lebih cepat. Awil inab atau anggur. Nah, dan yang semisalnya, terserah antum, kalau kita mau kembangkan misalnya cherry. Nah, gitu ya. Buah yang lunak-lunak. Nah, buah yang lunak-lunak. Gitu. Kalau keras ya enggak jadi. Di malam hari atau sore kemudian akan bercampur dengan air itu sampai subuh. Nah, waktu pagi. Nah, sehingga menjadilah rasa air itu ada sisi manisnya, sisi manis buahnya. Rasanya rasa rutab atau inab. Nah, itu nabid. Nah, kalau inab, kalau anggur, ikhwan fillah Allah, jangan sampai yakni mengalami menjadi sebab yang mabuk, menjadi memabukkan. Nah, itu kalau ukuran rutab, anggur. Nah, karena akan menjadi nabit yang memabukkan, itu yang terlarang. Jadi semalam, kalau kita di zaman kita dipermudah, ya tidak perlu menunggu yang demikian. Nah, karena ada blender. Nah, gitu loh maksudnya ya. Jadi bukan berarti berarti kalau kita mengamalkan begitu ini sunnah. Nah, bukannya demikian maksudnya ikhwan fillah jazakumullah. Ya, kalau kita dipermudah, makanya kata beliau fi zamanina hadza qad yassarallahu al-khulathat. Di zaman kita alhamdulillah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yakni mix, nyampur jadi asir, sari buah, asyarat sari buah. Cukup pakai alat. Itu maksudnya. Tapi kalau mau enggak pakai alat itu tadi. Kalau mau sari buah. Sore rendam, besok pagi diminum. Barakallahu fikum. Hadis ini ikhwan fillah jazakumullahu iyyakum menjelaskan bagaimana kesederhanaan Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, sekiranya beliau ingin bermewah-mewahan ikhwan fillah jazakumullahu, maka beliau adalah bisa untuk menggunakan peralatan semisal gelas dari bahan-bahan yang mewah. Sekalipun emas, perak bisa. Sebagaimana bermewah-mewahannya para pembesar-pembesar dahulu, raja-raja dahulu. Mereka biasa, periuknya, gelas, piringnya dari emas, perak. Namun itu adalah perkara yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk umatnya. Datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "La tasrubu min aniyati minad dahabi wal fiddah." Janganlah kalian minum dari bejana-bejana emas ataupun perak. Wala min suhafatiha, dan begitu juga jangan dari piring-piringnya, dari tempayan-tempayannya. Artinya makan dan minum dari diletakkan di bahan-bahan emas dan perak itu terlarang. Dalam riwayat yang lain, itu adalah bagi orang-orang kafir di dunia dan itu adalah untuk kita nanti di akhirat. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan kesederhanaan Rasul alaihi salatu wasalam. Bahan yakni gelasnya beliau adalah kayu aja. Bukan artinya kalau sekarang pakai porselin atau pakai apalagi bahan-bahan misalnya melamin. Bukannya tidak boleh. Ikhwan fillah jazakumullah, yang tidak boleh yang jelas nasnya adalah emas dan perak. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dari hadis ini juga diantaranya disebutkan macam ragam di antara minuman Rasul alaihi salatu wassalam. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam minum air biasa, juga adalah sari buah yang beliau senangi. Jadi nabi itu adalah semisal asir, sari buah. Kemudian asal madu, walaban, dan juga adalah susu. Ini dua hadis yang disebutkan oleh beliau Al-Imam At-Tirmidzi dalam bab ini, bab maja fi qadahi Rasulullah SAW, bab tentang yakni gelas Rasul alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah taala, bab maja fi faqihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang faqihah, buah-buahan yang biasa dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-faqihah mayatafaqahu bihi ay yatana'amu bi aklihi radban kana aw yabisan katin wal bitih wazzabib warutab waruman. Faqihah itu adalah buah yang biasa senang untuk dimakan baik dalam keadaan dia rutab basah maupun yabis yang kering. Katin, buah tin, bitih, bitih, semangka, wazzabib, ini yang bentuk kering berarti, warutab, kurma yang masih basah, waruman, delima. Nah, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di surah Ar-Rahman, fihi ma fakihatu wa nahlu wa rumman. Nah, pada keduanya terdapat fakihah, buah-buahan. Nah, wa nahl, dan yakni kurma, wa rumman, dan delima, buah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, qala ahlul lughah inna ma khassa dhalika bidzikri li annal arab tadkurul asya mujmalah summa tahussu minha syai'an bitasmiyah tanbihan ala fadlin fihi. Berkata sebagian ahli lughah, disebutkan dalam Al-Qur'an pengkhususan penyebutan, sebelumnya sudah sebutkan fiha faqiha, padanya ada buah-buahan, kemudian sebutkan nahl wa rumman. Nah, sebutkan secara khusus di antaranya adalah kurma, di antaranya adalah delima. Nah, ini ikhwan yuzanillah, orang Arab menyebutkan sesuatu yang umum kemudian disebutkan ada setelahnya penyebutan khusus, itu menunjukkan adanya fadl, kelebihan. Nah, sisi lebihnya. Nah, inilah yang menjadi kemudian pembahasan. Apa sisi lebihnya kalau disebutkan kurma dan delima? Ini satu pembahasan dalam ilmu, ketika misalnya Allah Ta'ala sebutkan secara umum kemudian sebutkan khusus, berarti yang khusus ini ada kelebihannya. Nah, ketika Allah Ta'ala menyebutkan misal surah Al-Bayyinah yang kita baca tadi, ikhwan wazani Allah ayyakum, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kemudian sebutkan khusus wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Berarti salat dan zakat disebutkan khusus setelah umum, yakni sebutkan ibadah, maka ini ada kelebihan. Sisi lebih keutamaan dalam salat dan zakat. Nah, saya ini memberikan contoh ikhwan fillah jazakumullah dari sisi bahasa faqihah, buah-buahan. Ma yatafakkahu bihi. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bab ini, lumayan hadisnya, hadis tentang buah-buahan. Hadis pertama, qala haddatsana Ismail ibnu Musa al-Fazzari, qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an abihi an abdillah qala kana nabiyyu sallam yaqulul qissa birrutab. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi di dalam Jami' beliau atau Sunan At-Tirmidzi. Nah, sehingga hadisnya sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah biasa Nabi SAW makan kisa birutab bersamaan dengan kurma. Kisa itu ma'ruf di sisi orang Arab, yakni buah sejenis mentimun, tapi lebih besar. Lebih besar daripada mentimun. Kalau kita biasanya, kita pakai untuk es. Apa itu namanya? Belewah ya. Nah. Oh, timun suri. Kalau timun biasa timun rewel, kalau ini timun suri. Nah, ada yang namanya belewah. Lebih besar daripada, tapi masuk jenis dunia mentimun, lebih besar daripada timun. Nah, dia lebih segar kalau dipakai untuk es. Nah, beliau makan itu biasa dengan rutab. Nah, hikmahnya apa? Disebutkan di sini, hikmatul jam' bainahuma. Nah, hikmah menggabungkan antara keduanya. Jadi makan itu sembari, yakni dengan makan kurma bersamaan. Satunya anyep ya, dingin. Nah, satunya kurma manis dan hangat. Kurma itu sifatnya menghangatkan. Nah, kandungannya. Maka kata beliau, an-narutofihi haroro. Kurma itu ada unsur panasnya, hangatnya. Nah, ya. Makanya kalau rutop dengan misalnya antum dengan nangka, wah, ya. Kalau sedikit mungkin ya, kalau banyak siap-siap aja. Nah. Kata beliau bahwa yaksuru hararatahu bi burudati bitih wa burudatil khirbis wa burudatil khosa. Nah, fayahsuru iktidal bi aklihi mamaan. Maka akan mengurangi atau yakni netralisir harorohnya, sisi panasnya itu dengan dinginnya bitih semangka. Nah, karena Rasul suatu, nanti akan datang hadisnya yang lain, beliau juga biasa semangka dengan kurma. Nah, begitu juga dinginnya khirbis, ini sejenis juga dengan lewah tadi. Nah, bagisa sehingga menjadi iktidal. Nah, netral itu antara keduanya itu ketika digabung panasnya kurma dengan sifat dinginnya yang ada di bitih atau herbis atau kisa, satunya kandungan airnya lebih ke arah dingin, demikian. Nah, dan di hadis yang lain, ikhwan bin azani Allah ayyakum, Aisyah radhiyallahu anha ketika mengkonsumsi dua ini, nah itu menjadi gemuk beliau, menjadi gemuk. Tentang yakni Rasulullah SAW berlomba lari dengan Aisyah. Nah, ya, pada akhirnya suatu kali kala Aisyah kalah, disebutkan sebabnya adalah badan beliau sudah mulai berat. Nah, setelah naam di pertimbangan apa ya kira-kira menjadi, kayaknya makan banyak, sering makan semangka dengan kurma. Nah, semangka dengan kurma ya, terapi kurus ini. Masya Allah, barakallahu wallahu a'lam bisawab. Ini satu hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengkonsumsi buah, menggabungkan antara buah yang sifatnya panas dengan yang dingin bersamaan. Nah, yakni belewah atau semacaman timun dengan rutop. Yang kedua hikmahnya juga, ikhwan wa azani Allah, ketika satu buah itu secara rasa itu adalah hambar ya, yakni hambar, kemudian ditambah dengan rutop yang bersifat manis, sehingga itu menjadi juga iktidal, yakni kondisi apa namanya? Mix yang adil gitu. Nah, yakni menjadi antara yang hambar dengan yang manis. Nah, barakallahu fikum. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang lainnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semua yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin.